dan asik. Cowok cowok, ha, cowok cowok, ha. Dia bilang pergi mancing, tapi pulang tak bawa ikan. Dia bilang pergi mancing, mancingnya di laut cinta. Asik, ne ne ne, asik dibilang asik.